Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Terakhir kita baca illat wahidah yang takuh maqam al-ilatain, satu illat yang menurut kedua illat ada dua. Yang pertama adalah sirah muntahal jumu, yang kedua adalah ta'nith bil alif. Ta'nith bil alif ada dua, ta'nith dengan alif maksurah dan ta'nith bil alif mamdudah. Qala rahimahullahu ta'ala, fa kullu ma dhakarna min hadhihi al-asma wa kadha ma ashbahaha, semua yang telah kami sebutkan dari isim-isim ini, ini isim-isim ghair munsharif dengan berbagai macam illat yang beliau sebutkan, wa kadza ma asbahaha, demikian juga yang serupa dengan isim-isim yang telah disebutkan, la yajuzu tanwinuhu, tidak boleh ditanwin, tidak boleh menamwinnya. Qala aw yukhfadu bil fathati, dan dikhafad dengan fathah niabatan al kasrah. Nahu sallallahu ala Ibrahim khalilihi. Salla fil madi. Labadalallah fa'il marfu' ala harfu jar. Ibrahim majrur makhfud bi'ala. Apa tanda khafadnya? Fathah. Kenapa tanda khafadnya fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Ada berapa ilat padanya? Ada dua ilat. Apa itu? Yaitu ilatnya alamiah dan ujbah. Alamiah ini ilat yang kembali ke mana-mana, ujmah yang kembali kepada lafad, alamiah dan ujmah. Khalil, badal atau bayan. Badal atau bayan, sehingga dia mahfud juga karena tabi'. Wanahu radiyallahu an umara amiril mu'minin. Radiya fil madhi. Rabadalallah fa'il an harfujar umara majrur bi'an. Apa tanda jarnya, apa tanda khafadnya? Fathah. Karena pertanda khafadnya fathah, karena dia isim ghair munsharif. Ada berapa ilat padanya? Ada dua. Apa itu? Yang pertama alamiah. Iya, ini ilat ma'nawi. Yang kedua adl. Yang kedua adl. Umar ghair munsharif karena alamiah dan adl. Amiri badal atau bayan, wa mudhaf al mu'minin mudhaf ilaihi. Wa kullun min Ibrahim ma Umar mahfud. Setiap kata dari Ibrahim dan Umar mahfud. Kenapa mahfud? Li huduhuli harfil khafdi alaihi. Karena masuknya huruf khafd kepadanya. Ala Ibrahim an Umar. Wa alamu takhafdihima al-fathah liyana berniabat al-kasrah. Tanda khafdihima al-fathah sebagai pengganti nasrah. Karena demikian, liyana kuna wahidi minuhuma, karena masing-masing keduanya adalah ismun lain sarif. Wa al-mani' min safi Ibrahim, yang menjaga di safi Ibrahim, yang ilatnya adalah al-alamiyah wal-ujbah. wal mani' min sarfi Umar, yang mencegah menghalangi disarafnya Umar, yakni ilatnya adalah al-alaminya wal ajal. Waqis, ya silakan dikiaskan ada dalik atas contoh tersebut, al-baqi, ya isim-isim yang lain. Qala wa yusharatu li khafdil ismi alladhi la yansarif bil fathah an yakuna khaliyan min al wa la yudhafa ila ismin ba'dahu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, disyaratkan untuk menghafatkan isim la yansarif dengan fathah, syaratnya adalah dia kosong dari al, tidak muhalla bial. Dan yang kedua, wala yudhafa, dia tidak menjadi mudhaf, tidak didhafahkan kepada isim setelahnya, tidak menjadi mudhaf. Syaratnya dua. Syaratnya apa? Khalian min al wala yudhafa ila ismin badah, dia kosong dari al dan tidak menjadi mudhaf. Baik tarana bi al au dhifa khufidha bil kasrah. Kalau dia bergandengan, yaitu muhalla bi al ada alif lamnya, atau dia didhafakan, dia menjadi mudhaf, maka dia dikhafat dengan kasrah. Nahu qawlihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Wa antum, ini bimahal rafa mubtada, aqifun khabar fi harfu jar, al masajid majrur bi fi. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kalau ada pertanyaan, bukankah masajid wazan mafa'il itu adalah wazan sighah mudal jumu' yang merupakan ilat ghair musharif yang cukup satu ilat menjadi dua ilat? Masajid, mafa'il. Jawabannya benar. Benar. Lalu kenapa di sini di kasrah? Kita katakan karena dia sekarang kemasukan al. Ya, dia muhalla bi al, al masajidi. Karena dia kemasukan al, maka dia khafdan dengan kasrah fil masajidi. Iya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Syarat dia di khafdh dengan fathah itu, dia kosong dari al dan dia tidak menjadi mudhaf. Di sini dia muhalla bi al bil masajid. Qala wa lahu marartu bi hasna'i quraishin. Marartu bi hasna'i quraishin, marartu fil fa'il, marartu fil fa'il. Hasna bi hasna bahar pujar, hasna majrur biba wa huwa mudhaf, quraishin mudhaf ilai. Kalau pertanyaan hasna bukankah dia diakhiri dengan alif, ini adalah ta'nits bil alif mamdudah, bukankah ta'nits bil mamdudah ini termasuk ilat ghair munsharif, bahkan dia cukup satu ilat menduduki dua ilat karena tanis dengan alif mamdudah? Jawabannya benar, demikian. Bahwasanya di antara ilat ghair munsharif adalah ta'nits bil alif mamdudah. Contohnya hasna. Kalau pertanyaannya, lalu kenapa sekarang di sini hasna di khaf dengan kasrah bi hasna'i? Kita katakan karena dia sekarang menjadi mudhaf. Menjadi mudhaf. Ya, isim ghair munsharif, isim ghair munsharif di khafat dengan fathah itu kalau dia kosong dari al dan kalau dia bukan menjadi mudhaf. Di sini hasna mudhaf, sehingga dia tetap di kasrah, tetap di khafat dengan kasrah bi hasna'i quraisy. Ya, demikian Allah alam bisawab. Mudah-mudahan dipaham sebagai pembuka dari pembahasan isim ghair munsharif. Nah, fadhal barakallahu fikum.